to be. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Aqidatul Imam Nasirul Hadith wa Sunnah Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-musannifu rahimahullah, menukil dari al-imam al-Syafi'i rahimahullah, ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر. Dan aku tidak mengafirkan seorang pun dari ahli tauhid karena dosa yang ia lakukan, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Telah kita jelaskan bahwa Ahlu Sunnah bersepakat seorang Muslim yang melakukan dosa besar, maka dia Muslim dengan keislamannya, namun dia menjadi fasik disebabkan karena perbuatan dosa besar yang dia lakukan, namun dia tetap dianggap sebagai seorang Muslim, tidak dikeluarkan dari Islam. Ini hukumnya di dunia. Dan hukum di akhirat bahwa dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah mengampuni. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah menyiksa pelaku dosa besar tersebut sampai dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Dan ini merupakan hal yang disepakati, tidak terdapat perselisihan di kalangan para ulama ahli sunnah yang menyelisih dari kalangan ahli bid'ah, dari Mu'tazilah dan kaum Khawarij, yang mereka mengafirkan pelaku dosa besar. Seseorang yang melakukan dosa besar dianggap kafir dan keluar dari Islam, murtad. Ini hukumnya di dunia. Adapun hukum di akhirah, kekal dalam neraka. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku dosa besar hukumnya di dunia berada di antara satu dari dua kedudukan, antara Islam dan kufur. Adapun hukumnya di akhirah, mereka berpendapat sama dengan kaum Khawarij, kekal di dalam neraka. Sehingga tidak ada istilah seorang yang dimasukkan ke dalam neraka lalu dikeluarkan. Apabila seorang telah masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan tidak ada lagi kesempatan untuk keluar dari neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka berdalil dengan riwayat atau ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tersamarkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhab an-nar alladhi kuntum bihi tukadzibun." Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, maka dikembalikan. Dia tidak akan bisa keluar. Dan dikatakan kepadanya, rasakanlah siksaan Allah, azabun nar yang kalian dahulu mendustakannya. Dan ayat-ayat yang semacam ini, yang menerangkan tentang kekalnya seorang yang dimasukkan ke dalam neraka, lalu mereka berpaling dari kandungan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian jelas dan demikian banyak, yang menunjukkan bahwa di antara penghuni neraka ada yang dikeluarkan. Seperti hadis al-jahannamiyun, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tentang adanya orang-orang yang mereka ketika dikeluarkan dari neraka dalam kondisi hitam legam seperti arang, lalu kemudian mereka dilemparkan ke dalam Nahrul Hayah dan mereka mandi di sana, lalu kemudian kembali menjadi putih bersih seakan-akan tidak satupun yang melukai tubuhnya. Lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam Al-Jannah, penghuni surga yang mereka telah memasuki Al-Jannah sebelumnya, menyebut mereka-mereka ini sebagai Al-Jahannamiyun, orang-orang yang mantan neraka, ya, ex neraka. Setelah mereka disiksa, lalu mereka dimasukkan ke dalam Al-Jannah. Dan hadis-hadis tentang hal ini banyak sekali, mutawatir. Namun mereka berpaling dari dalil-dalil yang muhkam, yang jelas, lalu berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tersamarkan maknanya. Oleh karena itu, seorang yang berpendapat pelaku dosa besar hukumnya kekal di dalam neraka, pendapat yang sesat, pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Seorang yang melakukan perbuatan zina misalnya, apakah dia dihukumi kafir? Tidak dihukumi kafir. Dia fasik dan dia muslim, kecuali apabila dia mengatakan bahwa zina itu halal. Dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian yang mengatakan bahwa seorang yang gemar melakukan perbuatan zina itu menunjukkan bahwa dia menghalalkan. Apabila dia menghalalkan, berarti dia kafir, sehingga dia terjatuh ke dalam pemahaman Khawarij. Seperti Abu Ishaq Al-Huwaini yang terpengaruh dengan pemikiran Khawarij dan pemikiran Sayyid Qutb yang mengafirkan pelaku dosa besar, mengafirkan kaum muslimin, menganggap bahwa seorang yang gemar melakukan perbuatan zina maka dia dianggap menghalalkan, mustahil. Kalau dia menghalalkan berarti kafir. Padahal tidak demikian. Ada seorang pelaku zina, dia mengakui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Dia mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Dia tidak menghalalkan. Namun hawa nafsu yang menyebabkan dia melakukan perbuatan tersebut. Orang yang seperti ini tidak bisa dikafirkan, meskipun dia melakukan dosa besar. Lalu beliau mengatakan wa uwakkiluhum ila Allah azza wa jalla, dan aku menyerahkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni, dan jika Allah menghendaki, maka Allah menyiksa. Wa la unzilul muhsina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-jannata bi ihsanihi wa lal musii'a bi isaa'atihi an-nara. Dan aku tidak menghukumi, aku tidak mendudukkan seorang yang berbuat kebaikan, beramal saleh dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia pasti masuk surga dengan perbuatan kebaikannya. Dan tidak pula aku menghukumi orang yang berbuat kejahatan, dengan kejahatannya dia pasti masuk neraka. Ini juga termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak diperbolehkan kita menghukumi seseorang sebagai Ahlul Jannah atau sebagai Ahlul Nar, penghuni neraka, kecuali yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bahwa fulan Ahlul Jannah dan fulan Ahlul Nar. Meskipun kita melihat bahwa orang ini beramal saleh, sepanjang hidupnya dia rajin beribadah, meskipun kita mengenal misalnya seorang masya Allah rajinnya dia beribadah, lalu dia meninggal, tidak diperbolehkan kita mengatakan bahwa oh si fulan ini dijamin masuk surga. Dari mana kamu tahu? Itu perkara gaib. Yang menetapkan masuk surga dan neraka itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya seorang mati bunuh diri, minum baygon, mati. Dia mati bunuh diri. Lalu kemudian ada yang mengatakan, oh pasti masuk neraka. Dari mana kamu tahu? Tidak diperbolehkan menghukumi si fulan penghuni al-jannah dan si fulan penghuni neraka, kecuali siapa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ahlul jannah. Bahwa mereka ahlul jannah. Namun kita berharap kepada orang yang berbuat kebaikan. Narju lil muhsin wa nakhafu 'ala al-musii'. Dan kita khawatir terhadap seorang yang berbuat kejahatan ketika di dunia. Harapan besar kita kepada orang yang berbuat kebaikan, amal saleh, bahwa dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Dan rasa khawatir yang kuat terhadap seorang pelaku dosa. Namun untuk memastikan si fulan ahlul jannah, si fulan ahlul nar, tidak diperbolehkan. Karena kita menghukumi seorang hanya berdasarkan apa yang zahir dari apa yang mereka amalkan. Hakikatnya wallahu a'lam. Oleh karena itu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari Ada seseorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini dalam setiap peperangan dia selalu berada di baris terdepan. Tidak sedikit dari leher-leher orang-orang kafir yang dipenggalnya, sehingga para sahabat terkagum-kagum kepadanya. Sampai mereka mengatakan, orang ini telah mendahului kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahli nar. Orang itu penghuni neraka. Kaget para sahabat. Kok bisa? Padahal dia berjihad, amalan yang paling mulia. Sehingga ada seorang sahabat terus mengikuti kemana orang ini pergi. Sampai dalam satu peperangan, orang ini terluka hebat. Dia merasa sangat kesakitan dengan lukanya tersebut. Akhirnya dia pergi ke tempat yang tidak terlihat. Lalu kemudian dia membunuh dirinya. Dan sahabat ini memperhatikan perbuatan orang itu. Dia mati dalam keadaan bunuh diri. Lalu dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah yang benar dengan apa yang kau sampaikan, bahwa si fulan bin ahli nar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan hadis ini dan menyebutkan bab la yuqalu fulan syahid. Tidak diperbolehkan dikatakan kepada si fulan yang mati meskipun dalam medan pertempuran bahwa si fulan mati syahid. Asy-syahid. Sebagian mereka memberi gelar kepada tokoh-tokoh yang dianggap tokoh Islam. Asy-syahid Hasan al-Banna. Asy-syahid Sayyid Qutb. Asy-syahid Abdullah Azzam. Tidak diperbolehkan memastikan si fulan mati dalam keadaan syahid. Tidak dikenal di dalam Islam. Dan tidak dikenal para ulama menyebut orang-orang meninggal dalam jihad fulan asy-syahid, asy-syahid, asy-syahid. Lalu dipastikan dia masih dalam keadaan syahid, yang berarti memastikan bahwa dia termasuk penghuni surga. Tidak diperbolehkan. Namun harapan yang besar, kita berharap si fulan dimasukkan ke dalam al-jannah. Sedangkan orang yang berbuat keburukan dikhawatirkan dilemparkan ke dalam neraka. Khalaqallahu al-khalqa 'ala ma 'alima wa arada. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya berdasarkan ilmunya. Allah sudah mengetahui hamba tersebut dan apa nasibnya. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Ala ma 'alima wa arad. Berdasarkan ilmunya dan kehendaknya. Wa kullun muyassarun lima khalaqa Allah azza wa jalla, kama ja'a fil hadis. Dan setiap hamba dimudahkan untuk melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan baginya. Seseorang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahlus sa'adah, orang yang berbahagia, dia akan dimudahkan untuk mengamalkan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ahlus syaqawah, orang yang sengsara, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan keburukan. Oleh karenanya ma'asyar rahimakumullah, tidak diperbolehkan sekali-kali seseorang beralasan dengan takdir untuk meninggalkan ketaatan, untuk meninggalkan ibadah. Ya sudah, saya enggak perlu beramal. Kalau memang saya ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surga, pasti masuk surga juga meskipun tidak beramal. Mana bisa? Yang pertama, kamu tidak mengetahui apa nasibmu. Yang kedua, yang wajib bagi kita adalah beramal, berusaha. Bukankah kita memiliki kehendak? Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada kita akal untuk berpikir, memilah mana yang baik, mana yang buruk, lalu mengamalkan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Maka yang wajib bagi kita adalah beramal. Yang anehnya mereka ini berhujjah dengan takdir dalam hal mengamalkan kebaikan, meninggalkan kebaikan dengan alasan ya, kalau ditakdirkan oleh Allah ya pasti menjadi ahlul jannah, semestinya dia nongkrong aja di rumahnya, tidak usah dia melakukan gerakan apapun, tidur saja di atas tempat tidurnya. Kalau dia lapar, kalau Allah takdirkan kenyang, kenyang sendiri. Kalau dia kehausan, kalau Allah takdirkan dia puas, hilang dahaga, akan hilang sendiri. Maukah dia melakukan ini? Dia akan mengatakan, wah, boleh, kita harus bekerja, kita harus berupaya. Nah itulah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dunia ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan, ya dia harus mengamalkan amalan saleh. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Beramallah kalian, karena setiap hamba akan dimudahkan untuk mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa ansyada, dan Al-Imam Syafi'i menyebutkan bait-bait syair, khalaqta al-ibada 'ala ma 'alimta fa fil 'ilmi yajri al-fata wal musin على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. Engkau menciptakan hamba-hamba berdasarkan ilmu yang engkau miliki, maka di dalam ilmu Allah berjalan seluruh kehidupan manusia, yang muda yang tua, semuanya berjalan di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mukmin, yang kafir, yang ini engkau berikan anugerah kepadanya. Seorang diberi hidayah, dia mendapatkan hidayah karena anugerah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khadalt, dan ini engkau hinakan dia sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiksa sebagian hamba-Nya di dalam neraka bukan karena Allah zalim kepada mereka. Disiksanya mereka di dalam neraka itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tidak akan disiksa kecuali karena perbuatan mereka. Bukankah telah diutus kepada mereka rasul? Telah diturunkan kepada mereka kitabullah. Para da'i telah sampai kepada mereka, menyeru, mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah. Jadi hujjah sudah ditegakkan. Namun mereka tidak menjalani hujjah tersebut, tidak mengikuti nasihat para rasul, para da'i, sehingga dia berhak mendapatkan kalimatul adab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, seorang yang belum sampai kepada mereka hujjah tidak dilemparkan ke dalam neraka dan tidak disiksa oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak menyiksa satu kaum hingga kami mengutus seorang rasul yang menyampaikan kepada mereka hujjah. Wa hadha a'anka wa dha lam tu'in. Yang ini engkau tolong dia sehingga dia mendapat hidayah, dan yang ini engkau tidak menolongnya. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id, di antara mereka ada yang sengsara, ada pula yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan, di antara mereka ada yang buruk, ada pula yang baik. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan oleh Allah. Yang ini masuk surga, ini masuk neraka. Tidak ada lagi yang meleset dari apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita adalah beramal. Jangan melihat kepada takdir. Jangan beralasan dengan takdir untuk meninggalkan amalan saleh. Kita berusaha sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Qala lalu berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa a'rifu haqqas salafis salih alladhina ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyyih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan aku mengakui haknya as-salafus salih yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wa sallam, yakni para sahabat, yakni para sahabat. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang akidah beliau tentang para sahabat, bahwa aku mengakui hak yang dimiliki oleh salafus salih, oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi keutamaan kepada mereka, memuliakan mereka dan meridhai mereka di dalam banyak firman-Nya. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. As-sabiqun al-awwalun, dari kaum muhajirin, kaum ansar, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang mengikuti mereka dengan kebaikan, bi ihsan. Kata para ulama, bi ihsan ay bi itqan, mengikuti mereka bi itqan, dengan penuh ketelitian, berjalan di atas jalan mereka, mengikuti jejak mereka, tidak menyimpang dari bimbingan mereka. Maka yang wajib bagi seorang ahlu sunnah adalah cinta kepada para sahabat, seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Ahlul bid'ah dari kalangan Syiah Rafidah, mereka mengatakan bahwa di antara para sahabat ada yang munafik. Di antara sahabat ada yang munafik. Ini tidak mengerti apa itu sahabat. Siapa yang dimaksud sahabat? Tidak semua yang bertemu Rasulullah itu sahabat. Ada syaratnya. Disebutkan oleh para ulama definisi sahabat. Yang dimaksud sahabat adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Siapa yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud bertemu di sini dalam keadaan dia mukmin, beriman, dia muslim dan meninggal di atas keislamannya, ini sahabat. Yang dimaksud dengan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertemuan di alam sadar, di masa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jangan sampai ada yang sebentar malam bermimpi bertemu Rasulullah, besoknya dia mengatakan saya sahabat Nabi karena saya sudah bertemu Rasulullah dalam mimpi. Ratan al-Hindi, Ratan al-Hindi mengaku sahabat, mengaku sahabat pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia hidup 500 tahun lamanya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana pertemuan itu? Jadi yang hidup di masa Nabi beriman dan dia meninggal di atas imannya. Maka dari definisi ini, orang-orang munafik jelas tidak termasuk dalam daftar para sahabat. Dari tokoh-tokoh munafikin, orang-orang munafikin, mereka tidak termasuk. Sehingga tidak benar kalau dikatakan di antara sahabat ada yang munafik. Orang-orang munafik bukan dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib adalah memuliakan mereka. Jangan mencela seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, "La tasubbu ashhabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Dalam riwayat yang lain, "La tasubbu ahadan min ashhabi." Jangan kalian mencela seorang pun dari para sahabatku. "Fa alladhi nafsu Muhammadin bi yadihi, law anfaqa ahadukum mithla uhdin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfa." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau salah seorang mereka berinfak sebesar bukit Uhud emas, tidak akan menyamai infaknya para sahabat. Meskipun para sahabat itu berinfak mereka dengan satu mud saja, satu mud, bahkan setengah pun tidak. Sahabat berinfak setengah mud kurma, itu lebih afdal daripada selain sahabat berinfak emas sebesar bukit Uhud. Karena mereka adalah orang-orang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasulullah istiqamah di atas alamannya, sehingga Allah ridha kepada mereka. Kalau Allah ridha kepada mereka, berarti Allah subhanahu wa ta'ala meridhai amalan mereka, akidah mereka, keyakinan mereka, akhlak mereka, cara beragamanya mereka diridhai Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, seorang yang ingin selamat adalah mengikuti bimbingan orang-orang yang telah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qadamat. Fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mengambil contoh, dijadikan sebagai pembimbingnya yang mengarahkannya, hendaknya dia meniru orang yang telah meninggal, yang hidup tidak aman dari fitnah, yang hidup masih ada kemungkinan terjadi perubahan. Hari ini ahlus sunnah, besoknya jadi ahlul bid'ah. Hari ini muslim, besok kafir. Selama seorang masih hidup di dunia, hati masih ada kemungkinan berubah. Maka ikuti yang telah mati. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil tentang keutamaan para sahabat sangat banyak sekali. Kata beliau, "Wa akhudhu bi fadailihim wa umsiku amma shajara bainahum kabirihim wa saghirihim." Dan aku mengakui keutamaan mereka, dan aku menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka, yang tua yang muda, aku menahan diri. Terjadi perselisihan di kalangan para sahabat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib bagi kita adalah menahan lisan, tidak berbicara tentang perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat yang menyebabkan lisan kita dikotori dengan mencela sebagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, itu adalah fitnah. Menjauhkan diri dari fitnah itu lebih baik. Kata beliau, "Fatilka dima'un tahharallahu yadi minha, fala uridu an akhlita lisani." Itu adalah darah-darah yang Allah telah membersihkan tanganku darinya. Ini saya tidak ikut campur dalam pertikaian yang menyebabkan tertumpahkan darah para sahabat. Saya tidak ikut campur. Allah telah membersihkan tanganku darinya. Maka saya tidak ingin mencampuri lisanku dengan membicarakan keburukan mereka atau pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Sukut, diam. Ya. Kita mengatakan itu adalah pertikaian fitnah yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah ketika itu disebabkan karena disusupi barisan para sahabat oleh ahlul fitnah. Ahlul fitnah dari kaum Khawarij dan para pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Rafidhi yang menyebarkan pemikiran Syiah Rafidhah. Abdullah bin Saba Yahudi yang berasal dari Yaman, dari Sana'a, berpura-pura masuk Islam, maka dialah yang menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan dia berhasil. Sehingga dia berhasil mengumpulkan jumlah yang banyak yang bersamanya. Lalu kemudian melakukan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Kurang lebih dicatat dalam sejarah sekitar 2000 orang yang mengepung rumah atau istana Utsman radhiyallahu anhu. Yang akhirnya beliau terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu di tangan mereka. Nah, dalam keadaan beliau menghidupkan malam itu dengan Al-Qur'an Karim. Beliau terbunuh, mushaf jatuh dari tangan beliau dan darah beliau mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasayakfikahumullah wa huwa samil alim." Allah Subhanahu wa taala mencukupkan engkau dari mereka. Yani Allah yang akan balas mereka. Yang menyebabkan terbunuhnya adalah ulah dari Abdullah bin Saba. Dia berhasil datang ke berbagai daerah. Ya. Datang ke Kufa, ke Basra, sampai ke Irak, ke Mesir. Dan dia berhasil mengumpulkan pasukannya untuk datang ke Madinah dengan alasan menunaikan ibadah haji. Ternyata melakukan pemberontakan terhadap Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, lalu terjadi fitnah. Akhirnya muncul pertikaian dalam peristiwa Jamal, dalam peristiwa Siffin, dalam peristiwa Jamal antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Aisyah, Talha, Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu kemudian ada orang-orang yang menyusup di barisan para sahabat yang akhirnya menyebabkan terjadinya pertikaian. Pada asalnya tidak ada keinginan untuk berperang. Ya. Mereka hanya menuntut agar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu segera mencari para pembunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula dalam peristiwa Siffin, ada orang-orang yang menyusup di barisan para sahabat. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, kita mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Dan kita mengatakan tentang para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang berijtihad ketika itu. Ada yang berijtihad benar ijtihadnya, ada yang keliru dalam berijtihad. Para sahabat tidak keluar dari dua atau satu pahala. Idza hakama al-hakimu fa ijtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Apabila hakim berijtihad benar, dia mendapatkan dua pahala. Tidak benar, keliru, dia tetap mendapatkan satu pahala. Para sahabat berada di antara dua dan satu pahala tersebut. Maka yang wajib adalah memuliakan mereka. Wa atawallahum, dan aku bersikap loyal dan cinta kepada para sahabat. wa astaghfir lahum wa li ahli al-jamal wa siffin al-qatilin wal maqtulin wa jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Dan aku memohonkan ampun untuk mereka dan mereka yang terlibat dalam peristiwa perang Jamal. Perang Jamal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan para sahabat Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Aisyah radhiyallahu anha, mereka ini adalah para sahabat yang telah dijamin sebagai ahlul jannah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Talha, Zubair termasuk di antara 10 sahabat yang diberitakan sebagai ahlul jannah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, 4 ini tambah 6. Sa'id wa Sa'd wa Ibn Auf wa Talha wa Amir Fihr wa Zubair Al-Mumaddah. Sa'id bin Zaid, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abd al-Rahman bin Auf, Talha, Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan Az-Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu. Dan disebut perang tersebut perang Jamal karena Aisyah radhiyallahu anha ketika itu mengendarai unta. Maka kita mengatakan radhiyallahu anha. Jangan merinci pertikaian yang terjadi di antara mereka para sahabat yang menyebabkan kita menyentuh kehormatan dan kemuliaan sebagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjatuhnya Sayyid Qutb dalam mencela para sahabat dan mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena ini. Membahas tentang pertikaian terjadi di antara para sahabat, membahas tentang khilafah Utsman radhiyallahu anhu, akhirnya dia menyentuh kehormatan para sahabat, bahkan mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini merupakan hal yang batil. Tidak diperbolehkan mencerca, mencela, merendahkan seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam karena merekalah para pembawa agama ini. Merekalah yang mendapatkan warisan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mereka yang menyampaikan kepada generasi setelahnya. Mencela para sahabat berarti mencerca saksi-saksi hidup di dalam agama ini yang mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala beliau mengatakan idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seseorang mencela salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia seorang zindiq, seorang yang berpura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Wa dzalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal qur'an haqqun. Karena kami meyakini rasul itu kebenaran, Al-Qur'an itu benar. Wa inna ma adda ilaina hadzal qur'an was sunnah ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan Al-Qur'an dan as-sunnah kepada kami siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama aradu an yujarrihu shuhudana liyubtilu al-kitab was-sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Sesungguhnya tujuan mereka mencerca sahabat adalah hendak mencerca para saksi-saksi, para perawi-perawi yang membawa agama ini untuk membatalkan al-kitab dan sunnah. Cercaan terhadap mereka lebih utama. Dan mereka adalah orang-orang zindiq. Wa ara al-mashha 'ala al-khuffain fi al-hadar wa as-safar. Dan aku berpendapat disyariatkan yang menyapu di atas dua khuf, baik ketika hadar, hadar yakni dalam keadaan muqim, demikian pula ketika safar, ketika sedang melakukan perjalanan. Di sini timbul pertanyaan, mengapa beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan di antara poin-poin yang kaitannya dengan prinsip Ahlus Sunnah, kok di sini ada masalah fikih? Di sini ada masalah fikih. Masalah menyapu di atas dua khuf. Kenapa dimasukkan dalam pembahasan akidah? Demikian pula para ulama yang lain, sebagian mereka menyebutkan beberapa permasalahan fikih dalam pembahasan akidah. Mengapa demikian? Padahal itu masalah fikih. Memang asalnya ini merupakan permasalahan fikih, menyapu di atas dua khuf. Namun karena permasalahan tersebut seakan-akan sudah menjadi ciri Ahlus Sunnah yang menyelisihinya, biasanya dari kalangan Ahlul Bid'ah. Nah, terkadang para ulama memasukkan permasalahan fikih yang mana ulama Ahlus Sunnah sepakat di atas permasalahan tersebut, yang menyelisihinya biasanya dari kalangan Ahlul Bid'ah. Sehingga kita bisa mengetahui kalau ada orang yang berpendapat dengan pendapat tersebut, biasanya dari Ahlul Bid'ah. Menyapu di atas dua khuf adalah hal yang disyariatkan. Dalil-dalil mutawatir datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Sufyan bin As-Sal radhiyallahu taala anhu. Beliau menerangkan tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin walayaliyahunna illa min janabah walakin min ghaidin aw bawlin aw nawmin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk dalam perjalanan safar tidak melepas khuf atau sepatu. Khuf itu sepatu dari kulit, namun sepatu secara umum boleh diusap. Ciri-cirinya apabila seorang memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Kalau tidak menutupi mata kaki, itu tidak dianggap sepatu atau khuf. Yang tidak menutupi mata kaki itu sendal. Ya, meskipun disebut sepatu. Jadi syaratnya harus menutupi mata kakinya. Untuk orang yang musafir diberi kesempatan mengusap di atas khuf selama 3 hari 3 malam. Dia tidak perlu melepasnya. Kecuali kalau dia berhadas besar seperti junub. Nah, dia harus melepas karena dia harus mandi. Tapi kalau wudunya batal hanya disebabkan karena buang air besar, buang air kecil atau tidur dari hadas-hadas kecil, ketika dia berwudu maka dia tidak perlu melepas sepatunya untuk membasuh kakinya, namun cukup dia mengusap di bagian punggung sepatu tersebut. Adapun untuk seorang yang mukim sehari semalam batasnya, tidak melebihi hal tersebut. Yang menyelisihi permasalahan ini adalah kaum Rafidah, Syiah. Kaum Syiah, mereka tidak membolehkan menyapu di atas khuf. Jadi harus dibuka. Anehnya, mereka juga berpendapat tidak wajibnya membasuh kedua kaki ketika berwudu. Ya, tidak wajib membasuh, tidak harus dibasuh seluruhnya. Nah, sementara Ahlus Sunnah mengatakan harus dibasuh seluruhnya. Wailun lil aqabi minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam neraka seorang yang tidak terkena tumitnya dari air wudu. Wajib dibasuh. Syiah mengatakan tidak wajib. Tapi menyapu di atas dua khuf malah diingkari. Ini kesesatan kaum Rafidhah. Wal jihadu ma'a kulli barrin wa fajir. Berjihad bersama dengan imam, imam yang saleh atau imam yang zalim. kewajiban berjihad bersama mereka. Wa salatul jum'ah wal idain ila yaumil qiyamah. Salat Jumat, salat Id bersama dengan penguasa sampai hari kiamat. Wal bai'u wasyira' ala hukmil kitab was sunnah. Berjual beli berdasarkan hukum Al-Kitab was sunnah. Berjual beli masalah muamalah. Tukar menukar barang dan harta di antara sama manusia. Ini juga dibangun di atas hukum-hukum. Seorang ingin menjadi pedagang, dia harus berilmu terlebih dahulu tentang hukum-hukum perdagangan. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melarang orang bodoh untuk berjualan di pasarnya. Orang tidak mengerti ilmu dagang dilarang berjualan di pasarnya. Kata beliau, la yabi'u fi suqina man lam yatafaqqah fid din. Jangan ada yang berjualan di pasar kami orang tidak menuntut ilmu agama. Ini kalau diterapkan, pasar Situbondo kosong ini. Saking banyaknya orang tidak mengerti tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu tentang hukum-hukum jual beli, mana yang haram, mana yang harus dijauhi, ya, mana yang riba. Tidak mengerti mereka. Dan ini musibah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innat tujjar humul fujjar." Para pedagang itu orang-orang fajir. Subhanallah. Para pedagang itu orang-orang fajir. Ketakutan para pedagang ini. Tuh, besok saya tutup dagang sudah. Ya. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa ya Rasulullah? Awalaysa qad ahallallahu al-bay'?" Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala, iya betul memang Allah menghalalkan jual beli. Walakinnahum yuhadditsun fayadhribun." Akan tetapi ketika mereka berbicara dusta. "Wa yahlifun fayadhamun." Mereka bersumpah dusta. Sehingga mereka berdosa. Ya, itu sudah untuk kamu pelaris. Kamu beli dari saya modalnya saja 150 ribu sudah. Jangan ditawar lagi. Ini modalnya saya kasih kamu. Padahal dia beli 50 ribu. Ya. Memang asal hukum berdagang halal. Tapi jangan berdusta. Nah. Menghilangkan barokah dalam jual beli itu. Nah, bersumpah-sumpah. Bersumpah-sumpah. Lalu kemudian dia dusta dengan sumpahnya, menyembunyikan aib yang ada di barangnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima." Kalau mereka jujur menjelaskan apa adanya, akan diberkahi jual beli itu. "Wa in kadzaba wa katama buhiqat barakatu bay'ihima." Kalau mereka dusta dan menyembunyikan aibnya, akan dihilangkan berkah dari jual beli. Nah, ini nasihat untuk para pedagang. Pelajari hukum-hukum jual beli. Para ulama dalam kitab-kitab fikih itu tidak pernah meninggalkan ada yang namanya kitabul buyur, kitab jual beli. Agar kita pelajari mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Ya. Sekarang ini seakan-akan segala peluang jadi bisa dijadikan sebagai bisnis. Semua jadi bisnis. Pinjam meminjam. Coba lihat itu, banyak sekali. Ya. Anda butuh uang? Anda butuh uang? Silakan hubungi. Hah? Telepon sekian. Orang minjam dari dia itu enggak sekedar meminjam, ada bunganya, ada ribanya. Kullu qardin jarra manfa'atan jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjam-meminjam yang menghasilkan manfaat, itulah riba. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum jual-beli bagi seorang pedagang. Ya. Karena kita tidak terlepas. Ada kalanya menjadi penjual atau menjadi pembeli. Sehingga kita tidak terlepas dari hukum-hukum syar'i. Wasam'u wa ta'ah li ulil amri ma dama yusallun. Mendengar dan taat kepada pemerintah selama mereka mengerjakan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, satakun umara fata'rifun wa tunkirun. Akan muncul penguasa-penguasa, engkau mengenali dan engkau mengingkari. Artinya munculnya perkara-perkara mungkar dari mereka. Faman arafa bari, siapa yang mengetahui lalu dia membenci, maka dia terlepas dari dosa. Terlepas dari dosa. Waman ankara salim, siapa yang mengingkari, maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba, akan tetapi siapa yang ridha dan mengikuti kezaliman tersebut, maka dialah yang berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, apakah kami memerangi mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma sallam, selama mereka salat jangan. Yani selama mereka muslim, kewajiban kita sebagai rakyat taat kepada penguasanya yang saleh dan yang fajir, yang zalim. Wa du'a li aimmatil muslimin bis salah, dan berdoa kebaikan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin agar mereka diberi kesalehan, ketaatan, diberi hidayah. Dan ini juga termasuk di antara sikap para ulama ussalaf. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala, "Law kanat li da'watun mustajabah la da'awtuha lis-sultan." Kalau seandainya aku memiliki doa yang doa ini pasti dikabulkan, aku akan mendoakan untuk kebaikan penguasa. Ini juga datang dari Imam Ahmad rahimahullah taala. "Wa la yakhruju 'alaihim bis-sayf." Jangan melakukan pemberontakan kepada penguasa dengan mengangkat senjata, mengangkat pedang, karena ini akan menyebabkan timbulnya kemudaratan yang luar biasa. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah ada satu kelompok yang mereka hendak melakukan pemberontakan terhadap penguasanya karena kemungkaran penguasa, melainkan akibat pemberontakan tersebut menghasilkan kemudaratan yang kemudaratan itu dan kerusakan itu lebih parah dibandingkan kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan umatnya untuk bersabar. Bersabar. Innakum satarawna ba'di athara wa unuran tunkirunaha. Kalian akan melihat setelah wafatku munculnya penguasa yang lebih mementingkan hak-hak mereka, merampas hak-hak rakyat. Lalu kemudian para sahabat meminta nasihat, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru, addul haqqa alladhi alaikum wa sallallahu haqqakum. Bersabar kalian. Nabi tidak mengatakan demo kalian, keluar tuntut hak-hak kalian. Bersabar kalian. Apa yang menjadi kewajiban kalian sebagai rakyat, tunaikan. Dan ketika hak kalian diambil, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khilafatu fi Quraisy. Khilafah itu semestinya dipegang oleh orang Quraisy. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Penguasa, pemimpin itu dari Quraisy dalam riwayat An-Nasa'i. Dalam kitabnya Sunan Kubra. Jadi asal hukum apabila terdapat ahlul halli wal aqdi, mereka berkumpul untuk memilih calon pemimpin, maka selama masih ada dari mereka orang Quraisy, maka orang Quraisy itulah yang harus diangkat menjadi pemimpin. Namun apabila misalnya terjadi taghlib, pemberontakan yang dipimpin oleh mereka bukan dari kalangan Quraisy dan dia menjadi penguasa negara dengan cara apapun, meskipun dengan cara yang tidak syar'i, apa dengan cara pemilu, demokrasi, atau dengan cara melakukan kudeta dan berhasil, kalau dia telah diangkat sebagai pemimpin dan punya kekuatan, maka wajib taat kepadanya, meskipun bukan dari Quraisy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian meskipun yang memerintah kalian adalah budak dari Habasyah, bukan dari Quraisy. Meskipun kalau dia sudah diangkat menjadi pemimpin. Wa anna qalila ma askara kathiruhu khamrun, dan yang sedikit dari sesuatu yang jika diminum banyak memabukkan, maka itu khamr. Maka itu khamr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Setiap yang memabukkan banyak, maka diminum sedikit pun maka itu haram. Diminum sedikit pun maka itu haram. Tidak diperbolehkan. Dan itu khamr. Disebut khamr karena dia menutupi akal. Khamra al-aqla ma'at-tarab wal-ladzah. Ya, ketika seorang mengkonsumsinya maka tertutup akalnya. Ya. Dan disertai dengan kenikmatan. Kenikmatan tertentu, kelezatan tertentu ketika dia mengkonsumsinya. Dan tidak mesti diminum, apakah dengan cara disuntik atau dihirup, ya, dengan cara apa saja, apapun namanya, maka dia termasuk khamar, dan khamar adalah haram. Ketika dia mengkonsumsinya menutupi akal, lalu dia di situ bondo seakan-akan dia sedang berada di Amerika, maka ini khamar dan itu haram. Wa anna al-mut'ata haram, dan bahwa nikah mut'ah itu haram. Yang dimaksud nikah al-mut'ah, menikahi seorang wanita dengan menentukan batas waktu. Dengan menentukan batas waktu. Ahlu sunnah sepakat bahwa nikah al-mut'ah haram. Meskipun dahulu sempat terjadi perselisihan. Adapun setelahnya sepakat. Tidak ada yang menghalalkan nikahul mut'ah kecuali dari kalangan ahlul bid'ah, Rafidhah, dan yang semisal mereka. Bertemu dengan seorang wanita di jalan misalnya, tertarik dia. Saya nikah dengan kamu, mau gak? Rupanya pemikirannya sama. Oh iya. Berapa lama? Ya 3 bulan lah. 3 bulan. Maharnya apa? Qul huwallahu ahad. Nah. Sudah sepakat. Enggak perlu pakai wali. Ya. Kalau enggak ada wali, cari mullahnya Syiah yang menikahkan. Setelah terjadi, sudah selesai. Hubungan seperti suami istri selama 3 bulan. Ya. Selama 3 bulan. Begitu sempurna 3 bulan jam 12 pas sempurna 3 bulan sudah jadi haram lagi, jadi wanita asing. Ya, putus dengan sendirinya. Nah, nanti kalau pengen lagi ya nikah mut'ah lagi. Kaum Syiah Rafidhah menganjurkan nikah mut'ah. Bahkan mereka meriwayatkan hadis-hadis yang palsu, yang buruk tentang nikahul mut'ah. Siapa yang nikah mut'ah sekali maka kedudukannya seperti Al-Husain. Nikah mut'ah 2 kali seperti Hasan. Nikah mut'ah 3 kali seperti Ali. Nikah mut'ah 4 kali seperti Rasulullah. Kalau 70 kali gimana? Kalau nikah mut'ah 70 kali berarti lebih afdal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikahul mut'ah ini haram. Ma'asyiral rahimakumullah. Memang sempat dihalalkan. Itu pun dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Sempat dihalalkan. Sampai kemudian dalam peristiwa Khaibar diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sempat dihalalkan lagi. Itu pun dihalalkannya karena kondisi para sahabat yang jauh dari keluarga. Karena mereka perang. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak pernah bertemu keluarga. Nah, sampai di antara mereka ada yang meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ala nakhtasi ya Rasulullah. Gimana kalau kami mengebiri diri kami? Sudah tidak bisa berbuat apa-apa sudah. Wahai Rasulullah gimana? Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Rasulullah mengizinkan mereka untuk melakukan nikah mut'ah. Ya. Itu dalam peperangan, bukan dalam keseharian. Lihat orang di luar senang lalu kemudian dinikahi. Bukan itu. Dalam kondisi terpaksa. Lalu diharamkan dalam peristiwa Khaibar. Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati 'am Khaibar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikahul mut'ah dalam peristiwa Khaibar, tahun Khaibar, tahun ke-7 Hijriah. Dalam riwayat Abdul Razzaq dari Ibn Mas'ud, kata beliau, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatulu ghurbatuna." Kami selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhnya kami dari keluarga dalam waktu yang lama. Sehingga mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ingin mengebiri diri kami. Kami ingin mengebiri diri kami." Namun dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengizinkan untuk melakukan nikahul mut'ah. Diharamkan pada Khaibar, kemudian sempat dihalalkan lagi, kemudian diharamkan pada Fathu Makkah. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Saburah, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami untuk melakukan nikahul mut'ah. Ya, dalam peperangan jauh dari keluarga. Sehingga kata Saburah, aku bersama dengan salah seorang temanku mendatangi seorang wanita dari Banu Amir. Ka'annaha bakratun 'ifa. Yani dia seorang wanita yang yani wanita muda ya. Yang disebut 'ifa yani Aita itu artinya seorang yang memiliki leher yang panjang gitu. Wanita yang tinggi gitu. Ya, dan muda. Kami mendatangi mau nikah buta. Sahabat ini. Lalu kami pun menawarkan diri kami kepada wanita tersebut. Kata wanita ini, apa yang akan kau berikan kepada saya? Maka kata Saburah, ini selendang. Teman saya juga mengatakan, ini maharnya selendang. Maka wanita itu pun bingung, yang mana ini yang harus dipilih? Selendang teman saya lebih bagus daripada selendang saya. Tapi saya lebih mudah dari dia. Tasaburah. Sehingga wanita ini kalau melihat selendangnya teman saya, maka dia tertarik. Namun ketika melihat saya, dia tertarik kepada saya. Pada akhirnya wanita ini mengatakan, sudah saya memilih kamu yang lebih mudah. Cukup dengan selendangmu itu. Akhirnya sudah nikah mut'ah. Selama 3 hari perjalanan. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana 'indahu syai' min hadhihi nisa' allati yatamatta' falyukhalli sabilaha." Siapa di antara kalian yang memiliki wanita yang dia bermut'ah dengannya, hendaknya dia lepaskan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayuhan nas, inni qad adzintu lakum fil istimta' minan nisa' wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah." Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kalian untuk melakukan mut'ah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Disebutkan bahwa beliau mengucapkan ini pada peristiwa Fathu Makkah. Jadi pada Fathu Makkah diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Wa usi bi taqwallahi azza wa jalla wa luzumi sunnati wal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tarkil bid'ah wal ahwa wajdina biha. Dan aku mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah dan komitmen di atas sunnah dan mengikuti atharus salaf, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, meninggalkan bid'ah dan hawa nafsu dan menjauhinya. Wa uqaddimu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman thumma Ali radhiyallahu anhum fahumul khulafa'ur rasyidun, dan aku lebih mengutamakan Abu Bakar manusia terbaik, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum, mereka adalah al-khulafa'ur rasyidun. Wa anna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan urutan khilafah. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dalam riwayat yang lain, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa khilafatu Abi Bakar qadahu Allah fi sama'ih. Adapun khilafah Abu Bakar telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilafatu Abu Bakar haqqun, adalah benar. Allah telah menetapkan dari atas langit. Wa jama'a 'alaihi qulub ashhabi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bidalalati almujma' 'alaihi min kitabih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hati-hati para sahabatnya, para sahabat nabinya, dengan menetapkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah berdasarkan penunjukan yang telah disepakati atasnya dari kitabnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. Katakan kepada orang-orang yang meninggalkan jihad bersamamu ya Rasulullah dari kalangan A'rab, kalian akan dipanggil menuju pada satu kaum yang memiliki kekuatan. Ada beberapa penafsiran para ulama dalam memahami ayat ini. Di antara penafsiran para ulama yang dimaksud kaum yang memiliki kekuatan adalah yang terjadi pada masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menghadapi orang-orang yang murtad dan menghadapi para pengikut Musailamah yang mengaku sebagai nabi, Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak mundur, beliau memerangi mereka dalam kondisi sementara pemerintah ketika itu masih belum stabil. Dalam peristiwa Al-Yamamah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka. Maka ini isyarat, ya, berdasarkan penafsiran ini, kata beliau, ini juga merupakan isyarat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Fa innal qauma in kanu bani Hanifa fa huwa tawalla qitalahum wa da'a ilayhi. Apabila yang dimaksud kaum tersebut adalah mereka dari Bani Khalifah, para pengikut Musailamah, maka Abu Bakar As-Siddiq yang menangani untuk memerangi mereka. Wa in kanu Faris, kalau yang dimaksud kaum tersebut adalah bangsa Persia, sebagian mengatakan Romawi, fa Umar tawalla qitalahum wa huwa al-mustaqlif lahu. Maka Umar yang menangani mereka, bangsa Persia dan Romawi, dan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin pada masa khilafah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq setelah meninggalnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah berdasarkan nas yang sharih, nas yang jelas, ya, atau berdasarkan kesepakatan para sahabat ketika itu. Terjadi perselisihan di kalangan para sahabat dan para ulama. Yang jelas di dalam nas-nas, dalil-dalil, meskipun tidak ada yang jelas, namun isyarat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar yang menjadi pengganti beliau dalam menegakkan salatul jamaah, dan itu isyarat yang kuat bahwa Abu Bakar yang seharusnya menjadi imam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, lalu berkata Imam Syafi'i, ajma'a an-nas 'ala khilafati Abi Bakar wa istakhlafa Abu Bakr Umar. Kaum muslimin sepakat terhadap khilafah Abu Bakar. kaum Syiah, mereka meriwayatkan riwayat-riwayat dan cerita sejarah yang palsu. Mereka mengatakan bahwa setelah dibaiatnya Abu Bakar Siddiq di Saqifah Banu Sa'idah, rupa-rupanya Ali bin Abi Thalib tidak ikut dalam peristiwa itu, menyebabkan kemarahan Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar mengumpulkan pasukannya, mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib dan memaksa mereka untuk membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengancam untuk membakar rumah Fatimah radhiyallahu taala anha, membakar rumah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib terpaksa membaiat. Ini cerita palsu. Dan ini bukan satu yang dipalsukan oleh mereka. Banyak sekali cerita-cerita palsu ya yang disandarkan dalam sejarah pengangkatan khilafah, dan itu semuanya batil. Ma'asyiral rahimakumullah. Itu semuanya adalah cerita-cerita yang batil. Yang benar kaum muslimin sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Lalu Abu Bakar mengangkat Umar menjadi khalifah dan tidak ada perselisihan. Thumma ja'ala Umar asy-syura ila sittah ala ay yuwallu wahidan minhum fawallawha Utsman. Kemudian Umar menjadikan musyawarah di antara 6 orang untuk dipilih salah satunya. Siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Umar? Jadi 6 orang, 6 ke 6 orang ini seluruhnya dari sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga. Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talha, Nubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenam sahabat ini mereka diperintahkan untuk memilih salah satunya. Lalu mereka pun sepakat untuk mengangkat Utsman radhiyallahu anhu. Qala lalu berkata Imam Syafi'i, wa dzaaka annahu tarra an-nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falam yajidu tahta dimis sama' khairan min Abi Bakr fawallawhu riqabahum. Yang demikian disebabkan karena kaum muslimin mereka terpaksa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mendapati di bawah kolong lagi ada yang lebih afdal, yang lebih mulia, yang lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya mereka mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Wa ansyada, dan Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam bait-bait syairnya, wa inna Aba Bakrin khalifatu Ahmad wa kana Abu Hafsin 'ala al-haqq yahrisu wa ashhadu rabbi anna Utsman fadilun wa anna Aliyan fadluhu mutakhassisu a'immatu haqqin yuhtada bihudahum lahallahu man iyyahum yatanaqqasu fama li'utatin yashhaduna safahatan wama li safihin la yahisu fayakhrisu. Kata beliau, sesungguhnya Abu Bakar khalifah pengganti Ahmad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Abu Hafs ala al-haqq yahris, di atas kebenaran beliau bersemangat, yakni Umar bin Khattab, dan aku bersaksi kepada Rabbku bahwa Utsman memiliki keutamaan dan Ali radhiyallahu taala anhu juga memiliki keutamaan yang khusus. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang hak, yang mereka dimintai bimbingan mereka dan petunjuk dari mereka. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mencela mereka. Famali utatin yashhaduna safahatan, maka tidaklah utat, utat yakni aatin, orang melampaui batas. Dalam riwayat yang lain, ghuwatin, famali ghuwatin yashtumuna safahatan, ya, maka tidak berhak bagi orang-orang menyimpang. Ghuwat jamak dari ghawi, orang yang menyimpang, yang mereka mencerca para sahabat dengan penuh kebodohan. Famali safihin la yahisu fayakhrisu, dan tidak sepantasnya bagi seorang yang bodoh untuk berpaling dari apa yang telah menjadi ketetapan para sahabat, lalu menduga-duga, yakhris, ya, mereka-reka. Dalam sebagian riwayat, la yujabu fayakhrisu, tidak sepantasnya bagi orang yang bodoh, ya, tidak mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan ini, lalu menduga-duga. Beliau sepertinya mengisyaratkan kepada mereka yang tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar Siddiq, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu. Seperti kaum Syiah Rafidah menganggap bahwa semestinya sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam kepemimpinan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak sah kepemimpinan khilafah sebelumnya. Dan dianggap bahwa mereka merampas haknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini cerita dusta ya, yang disebutkan oleh kaum Rafidah. Ya, khilafah mereka adalah khilafah yang sah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Syiah Rafidah menuding Ahlus Sunnah dengan tuduhan nawasib. Nawasib. Asal makna nawasib itu adalah orang yang membenci Ali, membenci keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Ahlus Sunnah sebagai nawasib, pembenci Ahlul Bait. Benarkah demikian? Benarkah Ahlus Sunnah membenci Ahlul Bait? Ini batil. Baca kitab-kitab Ahlus Sunnah. Kita akan mendapati di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib mencintai mereka, memuliakan mereka. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian untuk berbuat baik kepada keluarga. Ahlus Sunnah tidak pernah merendahkan kedudukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syiah mereka yang justru merendahkan kedudukan keluarga Nabi. Hanya slogan mereka saja mengatakan cinta kepada Ahlul Bait. Ya, kepandaian Syiah Rafidhah berdusta ini sudah ma'ruf dari dahulu. Telah dikenal oleh para ulama ussalaf. Bahkan al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan lam ara ahadan ashhada bizzur min ar-Rafidhah. Aku tidak mengetahui ada kaum yang paling pandai berdusta, bersaksi palsu daripada kaum Syiah Rafidhah. Oleh karena itu, ulama tidak menerima riwayat dari seorang Rafidhah. Ada sebagian orang berpemikiran terpengaruh pemikiran Syiah tasyayyu'. Ya, tapi dia jujur, dia bukan seorang Rafidhah. Maka ini diterima. Tapi kalau seorang Rafidhah tidak diterima sama sekali karena mereka pendusta besar. Mereka pendusta besar. Mengaku Ahlul Bait tapi cinta kepada Ahlul Bait, tapi mereka merendahkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Siapa? Syiah. Yang mereka sekarang menangisi kematian Al-Husain radhiyallahu taala anhu di Karbala. Setiap tahun mereka merayakan mengenang atas kematian Husain radhiyallahu anhu dalam peristiwa Asyura sambil menyiksa-nyiksa diri. Pernah lihat bagaimana kaum Syiah menyiksa diri mereka? Ada yang mengiris dengan pisau di atas kepalanya, ada yang menghantam di punggungnya dengan rantai. Rantai itu dijual dari usia 3 tahun sampai orang tua. 3 tahun ada harganya sekian, itu dijual. Nah, ada seorang anak, subhanallah, anak kecil enggak ngerti apa-apa. Nah, dihancurkan beling di botol itu, dihancurkan jadi kaca yang hancur, ditaruh di atas lantai, lalu mereka berguling-guling di atasnya. Anaknya yang tidak mengerti apa-apa, mungkin 4 tahun, 5 tahun, juga disuruh berguling-guling, digulingkan oleh ayahnya. Allahumma musta'an. Ini agama meratap. Haram. Tidak diperbolehkan. Katanya mereka menyesali atas kematian Husain radhiyallahu anhu. Karena berdasarkan riwayat mereka pula, dalam kitab-kitab mereka, mereka mengakui bahwa yang membunuh Husain radhiyallahu anhu adalah mereka sendiri, Syiah. Seluruhnya dari Kufah. Seluruhnya dari Kufah. Ya. Mereka lah yang awalnya memanggil Husain radhiyallahu anhu, menulis surat itu sampai kurang lebih 500 surat sampai kepada Husain untuk mengajak berangkat ke Kufah, dan mereka siap membayar Husain. Mereka tidak siap untuk di bawah pemerintahan Yazid bin Muawiyah ketika itu. Nah, akhirnya Husain pun terpengaruh. Beliau berangkat meskipun dicegah oleh para sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, Muhammad bin Hanafiyah itu berusaha mencegah Al-Husain radhiyallahu ta'ala, tapi beliau tetap berangkat. Naam, atas berdasarkan surat tersebut bahwa mereka membaiat Husain. Nah, sampai di daerah namanya Al-Qadisiyah. Di daerah Al-Qadisiyah sampailah berita bahwa ternyata orang-orang Kufah mengkhianati. Mengkhianati Husain. Nah, bahkan ketika itu beliau sempat mengirim Muslim bin Aqil, sepupunya beliau sendiri, rahimahullah ta'ala, berangkat untuk melihat apakah benar mereka itu betul-betul ingin membaiat Husain jadi khalifah. Setelah sampai di sana, singkat cerita bahwa beliau ditipu oleh orang-orang Kufah, akhirnya Muslim bin Aqil mati, dibunuh oleh Abdullah bin Ziyad yang menjadi gubernur Kufah ketika itu. Nah, sampai di Karbala, Husain sempat bertanya, ini daerah apa ini? Lalu dikatakan ini Karbala. Kata Husain, Karbala, karbun wa bala. Karbun wa bala, karbun yakni kesulitan, bala musibah. Dan di sana beliau terbunuh. Di sana beliau terbunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu. Yang membunuh seluruhnya dari Kufah. Tidak ada yang dari Syam, dari Mesir, tidak ada. Seluruhnya dari Kufah. Ya, yang membunuh Al-Husain radhiyallahu. Orang-orang Syiah. Setelah mereka membunuh, lalu mereka menangisi kematian Husain. Ya. Wanita-wanita yang bersama Husain radhiyallahu ta'ala anhu ketika diarak memasuki Kufah, mereka melihat kok wanita-wanita ini menangisi kematian Husain. Akhirnya mereka mengatakan, tabukuna alaina faman qatalana, kalian menangisi kami, lalu siapa yang membunuh kami kalau bukan kalian? Ya, setelah membunuh lalu mereka nangis-nangis. Ini apa maksudnya? Ahlul khiyanah, mereka ini dikenal pengkhianat. Sebelumnya mereka telah mengkhianati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa anshada lalu al-Imam Syafi'i juga menyebutkan, "Idza nahnu faddalna 'aliyan fa innana rawafidh bit-tafdhil 'inda dawil jahl." Apabila kami memuliakan Ali bin Abi Thalib, maka kita dianggap sebagai rafidhah ketika memuliakannya menurut orang-orang yang jahil. Wa fadlu Abi Bakr idza ma dzakartuhu rumitu bi nasbin 'inda dzikri lil fadl. Dan keutamaan Abu Bakar, ketika aku menyebutkan keutamaan Abu Bakar, aku dituduh nasibi, nawasib, membenci Ahlul Bait. Ketika aku menyebutkan keutamaannya, fala ziltu dha rafdin wa nasbin kilahuma adin wa firwatin bihubbihima hatta usada birramli, maka aku senantiasa berada di atas rafidah dan di atas nawasib. Keduanya aku berkeyakinan mencintai keduanya. Artinya ketika beliau menyebutkan keutamaan Abu Bakar, dianggap membenci Ahlul Bait. Ketika beliau menyebutkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, dianggap, wah ini berarti rafidah. Gimana ini? Aku mencintai mereka semuanya. Cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti saya selalu berada di antara rafidah dan nawasib. Maka saya berkeyakinan mencintai keduanya hingga aku meninggal dunia. Nah, ada bait syair pula yang masyhur disandarkan kepada Imam Syafi'i, bahwa beliau mengatakan, in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadis taqalan annani rafidhi. Kalau seandainya rafidhah itu maksudnya cinta kepada keluarga Nabi, maka persaksikanlah jin dan manusia bahwa aku seorang rafidhah. Ini disandarkan pada Ali bin Abi Thalib. Lalu orang-orang Syiah mereka mengatakan, ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i seorang rafidhah, sama keyakinannya dengan kami. Berdasarkan bait syair ini. Ini enggak tahu bahasa Arab. Masyaallah wa rahimakumullah. Kalau benar ya, kalau benar itu perkataan Imam Syafi'i, tidak ada masalah. Justru ini menunjukkan bahwa rafidhah itu tidak mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Imam Syafi'i. Mereka tidak mencintai keluarga Nabi. Kalau seandainya rafidhah itu adalah cinta kepada keluarga Nabi, ya saya rafidhah karena saya cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah benar rafidhah mencintai keluarga Nabi? Dusta. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin." Katakan, kalau seandainya Allah memiliki anak, aku orang pertama yang menyembahnya. Kalau seandainya Allah memiliki anak, aku orang pertama yang menyembahnya. Apakah Allah punya anak? Lam yalid walam yulad. Kalau seandainya rafidhah itu cinta kepada Ahlul Bait, maka jin dan manusia mempersaksikan aku seorang Rafidah. Artinya Rafidah bukan mencintai Ahlul Bait. Wa qala, dan beliau mengatakan, ma saqallahu haula alladziina yaquluna fi Aliin wa Abi Bakar wa Umar wa ghairihim illa liyujri Allahu lahum alhasanat wa hum abwat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggiring mereka-mereka yang mencerca Ali, mencerca Abu Bakar, mencerca Umar dan yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala ingin terus memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan meskipun mereka telah meninggal. Jadi silakan kalian wahai musuh-musuh Allah, wahai kaum Syiah, cercalah para sahabat. Itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menggiring mereka sehingga kebaikan-kebaikan para sahabat ini terus bertambah, mereka semakin bangkrut nanti pada hari kiamat. Nah, jadi biarkan. Wa qala, dan beliau mengatakan, ma sahha fil fitnati haditsun illa hadits Utsman bin Affan annahu marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala hadza yawma idzin wa ashabuhu 'ala al-haq. Tidak ada yang sahih dalam hadis tentang fitnah yang terjadi kecuali hadis Utsman bin Affan ketika beliau melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, hadza yawma idzin wa ashabuhu 'ala al-haq. Pada waktu itu ini dan yang bersamanya berjalan di atas kebenaran. Ini yang dan yang bersamanya berjalan di atas kebenaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani dan disahihkan hadis ini oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Ya, bahwa ketika Utsman radhiyallahu taala anhu melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, la takhrujanna fitnatun min tahti qadamai aw min baini rijlai hadha, yaitu Utsman, hadza yawma idzin wa man ittaba'ahu 'alal huda, bahwa akan muncul fitnah yang keluar dari kedua kaki orang ini, maksudnya Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan akan muncul fitnah melalui kedua kaki Utsman radhiyallahu anhu, maka dia ketika itu dan yang mengikutinya berjalan di atas hidayah, di atas al-haq. Wa kana yakrahu as-salata khalf al-qadari, dan beliau membenci salat di belakang orang yang memiliki pemikiran qadariyah, yang mengingkari takdir. Dalam riwayat yang lain al-Imam Syafi'i mengatakan, la tusalli khalf ar-rafidhi wala al-qadari wala al-murji, jangan engkau salat di belakangnya seorang rafidhah, seorang qadariyah dan murji'ah, yang berpemikiran murji'ah, yang mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Wa kana idza dzakara ar-rafidhah 'abahum ashadd al-'ayn. Al-Imam Syafi'i jika menyebut rafidhah maka beliau sangat mencela mereka. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, ar-rafidhah asharru isabah. Rafidhah adalah kelompok yang paling jahat, paling buruk. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Syafi'i bukan rafidhah. Beliau mencela rafidhah dan mengatakan mereka adalah kaum yang paling buruk, yang paling jahat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan rafidhah itu kalau seandainya mereka berasal dari jenis hewan, mereka jadi keledai. Rafidhah. Mereka jadi keledai. Kalau seandainya mereka dari jenis burung, mereka menjadi ruham. Ruham itu burung yang paling jelek. Biasanya makan najis, makan kotoran. Artinya bahwa Rafidhah adalah kaum yang paling buruk. Wa yaqul, dan berkata Imam Syafi'i, lam ara ashhada bizzuri min ar-rafidhah. Aku tidak mengetahui ada yang paling berani bersaksi dusta dari kaum Rafidhah. Wa ashhadu anna al-iman qaulun wa 'amalun wa ma'rifatun bil qalbi, dan aku bersaksi bahwa iman mencakup ucapan dan amalan dan meyakini dalam hati. Yazidu bi ta'ati wa yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi, bertambah keimanan dengan ketaatan dan berkurang keimanan itu dengan perbuatan kemaksiatan. Bi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, liyazdadu imanan, agar semakin bertambah keimanannya. Iman itu bisa turun naik. Semakin seorang mendekatkan diri kepada Allah, iman bertambah. Semakin seorang melakukan perbuatan kemaksiatan, maka iman merosot-merosot, bahkan terkadang sampai iman itu habis sehingga dia tidak memiliki iman. Jadi iman bertambah dan berkurang, bisa sempurna. bisa sempurna. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menjelaskan tentang mimpinya. Ya, ra'aitu qauman fa ra'aitu ra'aitu qauman wa 'alaihim qumus. Aku melihat satu kaum, mereka memakai pakaian minha ma yablughu dzan. Di antara mereka ada yang pakaiannya sampai dada. Ya, bawahnya enggak ada pakaiannya. Wa minha ma duna dzalik, dan ada yang pakaiannya agak di bawah. Wa ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu an alaihi thawbun yajurru. Dan aku melihat Umar bin Khattab memakai pakaian itu sampai dia menyeret pakaiannya. Seluruh tubuhnya tertutup, bahkan sampai musbil. Tapi musbil dalam mimpi kebaikan ya, bukan keburukan. Lalu Nabi ditanya, apa takwil dari pakaian tersebut wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, di iman seseorang menunjukkan kesempurnaan keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang imannya cuma sampai dadanya, artinya sedikit keimanannya. Jadi iman bertambah dan berkurang. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah, iman itu mencakup keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan perbuatan. Kaum Murji'ah mengeluarkan amalan, amalan tidak termasuk iman. Dan ini keyakinan bid'ah. Wa qala, dan berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, laisa 'ala ahli al-irja' ahajju min hadhihi al-ayah, bahwa tidak ada ayat yang paling kuat untuk membantah hujjah kelompok Murji'ah dari ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah kepada Allah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Dan itulah dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala memasukkan keimanan, agama, amalan, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, bagian dari keimanan. Maka ini dalil yang sangat kuat untuk membantah kaum Murji'ah yang mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Wa a'taqidu qalbi ala ma dhahara ala lisani wa la ashukku fi imani. Aku berkeyakinan dalam hatiku dengan apa yang nampak melalui lisanku, dan aku tidak ragu terhadap keimananku sedikit pun. Lalu kemudian beliau menyebutkan syairnya, syahidtu bi anna Allah la rabba ghayruhu wa ashhadu anna al-ba'th haqqun wa akhlasu wa anna 'ura al-iman qawlun mubayyanu wa fi'lun zakiyyun qad yazidu wa yanqusu. Aku bersaksi bahwa Allah tidak ada rab selainnya, dan aku bersaksi bahwa hari kebangkitan itu adalah benar adanya, dan sesungguhnya tali keimanan adalah merupakan ucapan mubayyan yang jelas. Dalam riwayat yang lain, qaulun muhassan, ucapan yang baik, ucapan yang jelas. Wa fi'lun zakiyyun, dan perbuatan yang suci, yang baik, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Ya, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Qala, lalu berkata Imam Syafi'i, wal imanu bi hadza kullihi haqqun, beriman dengan ini semua merupakan kebenaran. Faman taraka hadza syai'an, siapa yang meninggalkan keimanan ini dalam salah satu hal, fahuwa mukhalifun li kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan kalian mati melainkan dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha wasiyatullah taala fil awwalin wal akhirin. Karena wasiat untuk bertakwa kepada Allah adalah wasiat dari Allah untuk orang-orang dahulu dan yang belakangan. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang diberi Alkitab, dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu laa yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala problemnya, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Alaihi ahya wa alaihi amut wa alaihi ub'atsu insyaallah taala. Maka di atas keyakinan ini aku hidup, dan di atas keyakinan ini aku mati, dan di atas keyakinan ini pula aku dibangkitkan insyaallah taala. Maka dengan demikian selesai pula kita membaca dengan sedikit penjelasan dari risalah Aqidatul Imam Nasrul Hadis Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita dan memberi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mengukuhkan keyakinan kita untuk senantiasa berjalan di atas Islam dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya meminta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari apa yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekeliruan maka itu datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.